Pembahasan yang telah kita bahas yaitu tentang disyariatkannya khutbatain sebelum salat Jumat. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yang diantaranya tentang waktu salat Jumat, itu waktu salat duhur. Dan akhir waktu salat Jumat juga sama akhir waktu salat duhur sebagaimana pendapat dari jumhur ulama. Kemudian larangan dari Nabi SAW seseorang untuk tidak alla yatakhatta rukuban nas, melangkahi pundak-pundak manusia, karena ini bisa menyakiti mereka, mengganggu mereka. Kita teruskan kembali. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa an yunsita hal al khutbatain, dan seseorang diam mendengarkan khutbah ketika khatib berkhutbah. Hal al khutbatain, dua kali khutbah. Hal ini sebagaimana perintah dari Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Idza liqita li sahibika ansit yawm al-jum'ah wal imam yakhutub faqad laghawt." Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW mengatakan, apabila engkau mengatakan kepada temanmu ansit, diam yaumal jum'ah wal imam yakhutub, ketika hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, faqad laghawt. Makna laghau di sini yaitu hilangnya pahala dari salat Jumat. Sebagaimana dari tafsir Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yani ma'na laghut itu laisat lahu jum'ah, yani tidak ada baginya untuk Jum'at. Ini hilang keutamaan sholat Jum'at, hilang pahala sholat Jum'at, karena dia telah melakukan kemungkaran. Dan Nabi SAW mengatakan, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wa imam yakhutub faqad laghawt. Ini dalil menunjukkan bahwa haramnya seseorang berbicara ketika imam sedang khutbah. Berbicara ketika imam sedang Jumat, sedang khutbah. Dan ini adalah merupakan pendapat dari kebanyakan para ulama. Tidak bolehnya seseorang berbicara ketika imam sedang khutbah. Min jami' anwa'il kalam, dari semua ucapan, walaupun dia mengatakan kepada temannya, sahabatnya, ketika sahabatnya obrol dengan sahabat yang lain atau membuat kegaduhan, kemudian dia mengucapkan, diamlah kamu, maka dia juga sama tidak mendapatkan adalah salat salat Jumat. Padahal dia senantiasa memberikan peringatan kepada orang supaya diam untuk mendengarkan khutbah Jumat. Dikarenakan dia mengucapkan diamlah kamu, atau dengan bacaan atau dengan ucapan-ucapan yang lain, jangan berisik, atau bahkan ngobrol, maka sama. Nabi SAW mengatakan faqut lagawut, yani laisat lahul jum'ah, tidak mendapatkan fadilah-fadilah dari salat Jum'at, pahala-pahala salat Jum'at. Sedangkan bil isyarah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fahadha jaiz, boleh. Yakni ketika seseorang membutuhkan untuk mengisyaratkan dan tidak berbicara, fahadha jaiz. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Fathul Bari, ketika seseorang membutuhkan untuk sesuatu, ini ketika imam khutbah dan tidak berbicara, lahu ayyushir, bagi dia boleh untuk dengan isyarat. Ya, ini ketika teman yang berbuat kegaduhan, cukup dengan isyarat seperti ini. Ini maknanya nih, diam. Mana ini? Ini diam. Atau membangunkan teman yang sedang tidur, itu jais. Tapi jangan dengan kalam. Yani dengan gerakan dan juga dengan kalam. Ditepak tangannya, pahanya dengan mengucapkan bangun, bangun. Cukup dengan tangan saja. Kenapa? Supaya dia terbangun. Karena kebanyakan orang-orang itu ketika dia menghadiri salat Jumat, ada saja yang tertidur. Ada saja yang tertidur. Sehingga seseorang senantiasa untuk mendengarkan imam yang sedang khutbah. Dan jangan berbuat kegaduhan. Jangan berbuat kegaduhan. Sedangkan apabila di sana ada sesuatu boror yang bisa menimbulkan suatu kematian, maka boleh. Fahadu jais. Contohnya ada ular, misalkan. Ada ular ketika imam sedang khutbah, ketika mungkin dia berbicara leflek, atau kalau dengan isyarat orang itu tidak mendengar, maka boleh dalam keadaan seperti ini seseorang untuk bil kalam. Atau ada kebakaran misalkan atau lain sebagainya, fahadha jais. Fahadha jais. Karena di dalam sholat juga sama. Sebagaimana yang pembahasan telah kita bahas dalam sholat, ketika seseorang ketika sholat ada ular ataupun ada kalajengking, boleh bagi kita untuk membunuhnya. Setelah itu kembali sholat. Ini ketika sholat. Begitu juga ketika mendengarkan khutbah, ketika ada suatu dharar yang bisa menimbulkan kematian, karena ketika ada ular atau ketika ada kalajengking yang di sana, binatang-binatang yang mematikan, yang mempunyai bisa, sehingga apabila kita dibiarkan akan menimbulkan dharar yang lebih besar, sehingga boleh bagi kita untuk berkalam, supaya orang tadi yang di dekat ular tadi bisa mengetahui, wah ada ular, sehingga menjauh atau disingkirkan ularnya. Fahadha jais. Ini diperbolehkan. Sedangkan apabila sesuatu yang kecil, sudah biarkan. Ada cecak misalkan, ada kecoa, lain sebagainya, biarkan. Kenapa? Karena tidak mengganggu. Sedangkan apabila binatang-binatang yang mengganggu, ular atau lain sebagainya, maka boleh bil kalam sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Kemudian masalah yang berkaitan tentang diam seseorang mendengarkan imam sedang berkhutbah. Bagaimana dengan menjawab salam atau dengan mengucapkan yarhamukallah ketika orang sedang khutbah, ketika imam sedang khutbah? Para ulama mengatakan bahwa tetap wajib bagi dia untuk diam. Ketika ada temannya datang mengucapkan salam, jangan dijawab. Nanti jawabnya kalau sudah selesai. Imam sedang khutbah. Kenapa? Karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diam mendengarkan khutbah. Jawabnya nanti. Ketika sudah selesai, jawab. Waalaikumsalam. Juga seseorang tidak tashmiyatul atis, yakni mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang yang bersin. Karena kewajiban seseorang untuk mendengarkan khutbah sebagaimana perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu wasallam mengatakan, wal imam yakhutub ansit yaumal jum'ah wal imam yakhutub. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu wasallam itu ketika imam sedang dalam keadaan khutbah. Imam sedang dalam keadaan khutbah. Ketika imam duduk sebentar, yakni karena di antara dua khutbah, imam duduk sebentar, maka dalam keadaan yang sebentar tadi boleh seseorang untuk berbicara, jaiz. Misalkan membangunkan temannya, bangun, lain sebagainya, fahada jaiz. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan wa imam yakhutub, dan imam sedang khutbah. Dan dalam keadaan duduk, imam sedang istirahat. Nah. Akan tetapi para ulama mengatakan, sebagaimana pendapat dari Al-Hanabila dan juga Syafi'iyah, Allah, yakni memperbolehkan jawaz kalam pada waktu itu sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah wal imam yakhutub. Akan tetapi para ulama mengatakan fal mukhtar ayaskut, akan tetapi yang afdal diam bagi dia, diam, karena takutkan imam berdiri kembali dia masih yatakallam, masih berbicara. Tentang ini dihindari. Ahsan, hal ini dihindari. Dan para ulama mengatakan ketika seseorang berbicara dengan sengaja ketika imam sedang dalam keadaan khutbah, maka bagi dia untuk ayastaghfirullah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah melakukan suatu kemungkaran. Telah melakukan suatu kemungkaran, mengganggu pada yang lain. Bahkan hal ini terjadi sering sekali di masjid-masjid umum. Imam khutbah, dia ngobrol sampai imam selesai dari khutbahnya, dia masih ngobrol. Bahkan di tempat yang lain, ketika imam sedang berkhutbah, paling belakang, bahkan di luar dari ini di pekarangan masjid, sambil merokok. Dan hal ini terjadi sambil merokok, sambil menunggu imam selesai khutbah, sambil merokok. Imam sudah selesai khutbah, baru-baru dibuang rokoknya. Ini suatu kemungkaran. Sehingga seseorang ketika menghadiri jumat, dia untuk senantiasa mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Jangan ngobrol, jangan mengatakan kepada temannya, diamlah kamu, ataupun jangan tertidur. Dia bahkan tertidur dan tidak dibangunkan kecuali oleh temannya. Karena seseorang ketika dia menghadiri salat Jumat, ingin mendengarkan nasihat-nasihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesempatan itu jangan sampai hilang sia-sia, lalai. Dari pertama kali imam berdiri sampai imam selesai, tertidur, pulas lagi tidurnya. Sehingga ketika qomat, kalau tidak ada yang membangunkan, tertidur dia. Dalam keadaan seperti ini, dia wajib untuk berwudu kembali. Kenapa? Karena wudunya batal. Walaupun tidurnya dengan duduk. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui yang di sekelilingnya. Kadang imam sudah, kadang Allah sudah qomat, muadzin sudah qomat, Allah Akbar, Allah Akbar, dia masih seperti ini, ngantuk. Sehingga temannya baru dia bangun, berarti tidurnya pulas. Tidak tahu apa yang diomongkan oleh imam sedang berkhutbah. Kebanyakan orang langsung sholat. Tapi wudu kembali. Kenapa? Karena wudunya telah batal. Dan hal ini perlu dihindari. Jangan dibiasakan ngantuk. Para ulama mengatakan kalau seseorang itu ngantuk ketika berwudu, ketika imam sedang khutbah, berpaling dari tempat duduknya, pindah kemana? Paling tempat tidurnya atau berwudu. Nah, karena apabila seseorang tertidur, percuma datang ke masjid cuma untuk tidur, bukan untuk mendengarkan imam sedang khutbah. Allah Ta'ala alam. Kita teruskan lagi insyaallah Ta'ala pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahu bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.